japui indah tabau dia dia pernah bakat to anggan pinang rangkayo dia tarimo denai nan bansai dia lengahkan maafkan diri denai yo yuda nan dan sia tak jalin kini langkah dek di dayo si kadiran tau kasih tak jalin kini langkah. Dan Nasib siang nadangkan. kicok mato. sayang di jari mani adik tak sayang nan amin no balu kebalik suasana kuni yang inyo tak jadi nan amin no balu kebalik suasana kuni yang inyo tak jadi apa adunya sudah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru banyak rintangan dan alam tentu adiak kasana mungkin suasana kuning yang tak jadi panik.

Telah nanjo batu kau bantu. diri nangko, apa mungkin bisa basatu dengai bangsai adiak rangkayo kata sisi aju atah di atenyi. Lah sungai air Lahamu denai sayang. Maafkanlah Dena, cemburu buto nan manyeso mamancang sangketo. kasanan din may hanyo urang da punyo usah udara gugang cinta di dalam hati hanyo udah kajunjungan diri ku cinta nilai usah ragukan patanam kacang di tengah ladang. Tak mungkin pada daun rimbun semalam. Denai lai ada rasa kaadi, tapi ndak mungkin kabar satu. sekali mandang asang ko nanti bo kubulias ajo adik maraso cemburu tapi jangan sampai cemburu buto. Tanah orang tak suka sekali mandang asang ko nanti bo bulia sajo adik maraso cemburu tapi jam sampai cemburu buto. Tanah orang tak suka. Jangan aram den ranang den silami hanyo untu adiata saya pautan hati antai jo apo ke dibale jasa udah ke badan diri Allah nandari urang baterimu jo hati sanang Allah nandari urang baterimu jo hati sanang Carito lamo usanan di kana jalan kemungkunan kita ada hilang dicari gantinyo sakit dicari pau benyo sakit di hati. Maaf, kabarnya kini ko sedang bermenung surang diri. Hati risau, hati risau. Siang nan jo malam udah tak bayang-bayang. Siang nan jo malam adik udah rindukan. Onde thank you. saja dinyo. Terima kasih. supaya